اللهم ارحمنا بالقرآن. Cara yang pertama dilakukan Nabi setelah pulang salat Idul Adha, fadzabahahuma biyadihi. Nabi memotong dengan tangannya sendiri, yusammi wa yukabbir. Dia sebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, betakbir, wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau. Kemudian setelah itu, akala min kabidi udhiyatihi. Nabi memakan sebagian hati hewan kurban. Ini disuruh makan. Fakulu minha. Quran menyuruh, fakulu, makanlah minha sebagiannya. Lalu diambil hatinya sesuap. Kenapa tak dagingnya? Daging lama masaknya. Hati ini lembut, potong, cuci, kasih garam, panggang, makan. Itulah makanan yang pertama masuk ke mulut Nabi pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu sisanya, fakulu minha, makan sikit sisanya. Wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Ini cara yang paling afdal. Makan sikit, sisanya bagikan semua ke fakir miskin. Lalu cara yang kedua, dua versi. Cara kedua, wa yatasaddaqa bisulusihi li ahli baitihi. Ini kambing satu, sepertiga untuk ahli bait, keluarga di rumah, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi cara yang kita buat selama ini, kita ambil dua kupon, itu baik, tak sampai sepertiga. Adapun membagi daging banyak, lalu kemudian ada yang mengambil, diambilnya, dimasak, dibagi makan ramai-ramai, itu yang dimakan itu punya siapa? Pemiliknya tiga di situ, pekurban, tetangga, sahabat, kerabat, fakir miskin. Belum jelas punya siapa yang dimakan, lalu dimakan yang belum jelas status kepemilikannya, sama makan benda haram. Na'udzubillah. Pak Ustaz, kalau kami tunggu pembagian jam 1 baru dibagi, panitia mau makan, lalu bagaimana solusi jalan tengahnya? Dipanggil yang berkurban 7 ekor. Pak, mari kemari. Bapak yang berkurban 7 orang, 1 ekor sapi, ya. Kami minta jatah bapak itu sepertiga, ya. Satu sapi itu kan dagingnya 70 kilo. Amin tak 23 kilo, karena dia jatah dia 1/3 situ. Pak, jatah bapak yang 23 itu untuk kami, ya. InsyaAllah tak ada yang menolak. Ambillah. Itulah yang dimasak, yang izin dia. Yang lain itu tak usah. Itu satu-satu solusi cara. Kalau tidak, dikhawatirkan kita makan haram. Wallahu a'lam bishawab.